Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Nah, kita masih membaca syarah dari poin yang kelima dari masalah jahiliyah. Itu terkait dengan masalah mereka orang jahiliyah magrur dengan al-kasrah, al-iktirar bil-aksar, sehingga mereka berhujjah untuk menyatakan benarnya sesuatu dengan banyaknya pengikut, banyaknya yang mengamalkan. Dan perlu kita ingat, pembahasan kitab ini bukan sekedar untuk mengetahui bagaimana ahlu jahiliyah. Ya, yang lebih dari itu adalah untuk kita menjauhinya. Setelah kita tahu bahwasanya semua umur jahiliyah tercela, semua perbuatan jahiliyah, akidah jahiliyah tercela, maka kita ingin mengetahui bagaimana amal mereka, perbuatan mereka, itu untuk menjauhinya. Untuk menjauhinya. Dan sampai kita terjatuh sebagaimana sebagian orang terjatuh padanya. Ya, kenapa demikian? Karena Rasul Nabi kita Muhammad menyatakan, "Lada tabiunna sanana maka nakablakum." Sungguh, kalian akan mengikuti perbuatan orang sebelum kalian. Artinya mesti perbuatan jahiliyah Yahudi dan Nasara itu ada yang mengikutinya. Sehingga kita berupaya untuk menjauhkan diri dari hal tersebut. Kita mengetahui untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Di antara prinsip jahiliyah yang diselisih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ini. Orang jahiliyah menilai benar salahnya sesuatu dengan banyak sedikitnya yang mengamalkan, yang mengikuti. Ini batil. Ya, so, kita baca ayatnya. Allah berfirman, "Wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti banyak kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qalilun min ibadish syakur." Sedikit. Ya, hamba-hamba yang bersyukur sedikit. Sehingga banyak sedikitnya yang beramal, mengamalkan sesuatu bukanlah tolak ukur benar salahnya sesuatu. Kita sampai pada kataan beliau, Syaikh Fauzan Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, "Fal mizanu laisa huwal kasratu wal qillah." Tolak ukur timbangan untuk menilai benar salah itu bukanlah banyak dan sedikitnya yang mengikuti, yang mengamalkan. balil mizanu wal haq. Tapi al mizan itu adalah al haq. Al haq ini ma waqafa dalil, ma waqafa ad-dalil, yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Faman kana 'ala al-haqqi, barang siapa di atas kebenaran, wa in kana wahidan, walaupun sendirian, sendirian di kampungnya, sendirian di negerinya, sendirian di tempat tinggalnya, yang berakidah bermanhaj seperti ahlul haq, walaupun dia sendirian, fa innahu wal musib, maka dia yang benar. Wa huwa alladhi yajib al-iqtida'u bihi, dia yang wajib untuk dijadikan qudwah. Ini yang kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu ada yang menepati, yang mencocoki al-haq walaupun kau sendirian. Sebaliknya kata beliau fidhallah ta'ala, wa idha kanatil kasratu ala batilin, apabila banyaknya orang, banyak pengikut, tetapi di atas kebatilan, fa innahu yajibu rafduha, maka wajib untuk ditolak. Wa adamul iktirar biha, dan tidak boleh tertipu dengannya. Sebagian salaf menyatakan iyyaka wa turqad dalal wala taghthar bi kathratil halikin, hati-hati kamu dari jalan-jalan kesesatan, wala taghthar, dan jangan kamu tertipu bi kathratil halikin, dengan banyaknya orang-orang binasa mengikuti jalan-jalan kesesatan. Nah, seperti misalnya disebutkan oleh si Muthaibin rahimahullah di akhir-akhir Qaidul Musla, Qaidul Musla Asy'irah, iya, magrur, merasa diri benar, kemudian beralasan bahwasanya mayoritas muslim itu Asy'ariyah. Mana mungkin kata mereka kami salah, padahal kebanyakan orang itu adalah Asy'ariyah kata mereka. Ini batil. Iya. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, hujjah mereka dengan aksariyah batil. Berhujjah yang menyatakan kami benar, tidak mungkin kami salah karena kami adalah muslim yang terbanyak. Ini batil. Ini ya hujjah seperti yang di poin kelima ini. Iya, benar dan salah itu bukan diukur dengan banyaknya pengikut. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang menunjukkan batinnya adalah pengakuan mereka yang menyatakan kami adalah muslim yang terbanyak. Ini juga batin. Dari mana kamu bisa nyatakan iya bahwasanya kaum muslim itu mayoritasnya 90 sekian persen adalah Asy'ariyah. Ini batil. Iya, kebatilan yang dibangun di atas kebatilan lainnya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin di akhir-akhir Al-Qaidul Musal, bisa dilihat. Qala Rabbul Hafizahullah Ta'ala, fal'ibratu bilhaq. Sekali lagi kata beliau, yang menjadi tolak ukur itu adalah al-haq. Yang penting sesuai dengan al-haq. Iya. Makanya disebutkan di sebagian kitab-kitab ada buat talab, ada pembahasan terkait dengan al-wasail, wasilah-wasilah untuk seorang talibul ilmi bisa ya mencapai derajat yang tinggi dalam talibul ilminya. Wasailul talab yang pertama ini diantaranya adalah taharrid dalil. Seorang talibul ilmi agar dia betul-betul mendapatkan tahsil al-ilmi, berupaya untuk taharrid dalil, memilih dalil. Kalau itu adalah as-sunnah, maka dipastikan apa yang dijadikan dalil dan permasalahan, dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang sahih atau hasan, taharrid dalil. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menganjurkan kita para talabul ilmi, kita para talabul ilmi, untuk kata beliau menghafal setiap bab ilmi hadisan. Ya, setiap bab ilmu dihafal satu hadis. Ini taharrid dari. Yang kedua, wa billahi rahiman rahimakumullahu taala, di antara wasail al-ilmi adalah at-tathabbutu wal-ithbat. At-tathabbutu wal-ithbat. Tathabbut tadi terkait dengan benar-benar cross-check keabsahan satu pembahasan. Kalau terkait dengan Al-Quran, perlu satu aja yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Wajhu al-istidlal. Wajhul istidlal. Al-Quran cukup. Iya, seorang memeriksa apakah dalil yang dibawakan itu tepat dalam permasalahan atau tidak. Ya, jangan sampai tidak nyambung. Permasalahan sedang membahas apa dan yang dibawakan apa. Sehingga kalau kita baca kitab-kitab para ulama, seringkali disebutkan wajhul istidlal atau asyahid dari ayat ini. Nah, jangan sampai misalnya ayat-ayat yang terkait dengan masalah puasa dijadikan dalil sebagai keutamaan tentang masalah zakat. Ini tidak tepat. Kalau hadis tersebut dua. Yang pertama, tersebut dalam artian benar-benar cross-check keabsahan hadisnya. Apakah disebut sahih atau hasan? Setelah sahih atau hasan, maka yang kedua seperti tadi. Apakah sisi pendalilannya betul, tepat dengan permasalahan? Ini dua. Tersebut. Ya, jangan sampai seorang talibul ilmi mengambil sesuatu yang mentah. Iya, dia dapat satu permasalahan. Nah, kemudian dia ingat dalilnya, ternyata itu tidak tepat. Bukan seperti itu dalilnya. Atau dia ingat satu permasalahan, dia dapat dalilnya, ternyata dalilnya dhaif. Ini mentah. Sehingga tersebut. Yang kedua adalah al-isbat. Isbat yakni bagaimana ketika kita sudah tahari dalil, kita sudah tersebut, ya, kemudian kita isbat, maksudnya mengokohkan apa yang sudah kita dapat pada diri kita, mengokohkannya. Dan tentunya cara yang terbaik untuk seorang bisa mengokohkan ilmu yang telah dia pelajari adalah al-amal bihi, mengamalkannya. Ilmu yang diamalkan lebih kuat dalam ingatan, lebih kuat ya diingat oleh seseorang dibandingkan yang tidak diamalkan. Nah, ini dalam rangka sekali lagi untuk betul-betul. Seorang thalibul ilmi itu pendapatnya mengikuti dalil, mengikuti al-haq, karena fal ibratu bil haq. Qala wa lidzalika yaqulu ulama, lakin berkata para ulama, al-haqqu la yu'rafu bir rijal wa innama yu'rafu ar-rijalu bil haqq. Faman kana al-haqqi fa huwa alladhi yajibu al-iktida'u bihi. Kata beliau, al-haq itu tidak bisa diketahui dengan rijal, karena namanya manusia itu yusibu wa yukhti, kadang benar kadang salah. Itu tentunya kecuali Nabi. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan semua ucapan ya Imam Fulani itu benar. Ini benar, kenapa? Karena Fulani yang mengucapkannya, tidak bisa. Karena yang namanya manusia, saya yang ma'asum, yusibu wa yukhtiyu. Iya, kadang benar, kadang salah. Tetapi sebaliknya, wa innama yu'rafur rijalu bil haqq. Justru iya, seorang itu diketahui tentang akidahnya, tentang istiqomahannya, tentang iya agamanya dengan al-haq. Iya, fulan sunni, kenapa? Karena aqwalu wa mawqifuhu, ucapan-ucapan dia, sikap-sikap dia, prinsip dia sesuai dengan al-haq, sunni. Fulan mu'tazili, kenapa mu'tazili? Karena ternyata banyak fikrah-fikrah, pemikiran-pemikiran ikut. Iya, mu'tazilah berbeda dengan al-haq. Fulan aqlani misalnya, kenapa? Karena seringkali dia menggunakan akal dalam menolak al-hadis ini. Wa innama yu'rafu rijal bil haq. Iya. Qala kata Abdul Rahimahullah Ta'ala, faman kana adal haqqi, barang siapa yang di atas al-haq, fahuwa alladhi yajibul iktida'u bihi, maka dia yang wajib untuk dijadikan kudwah, diikuti. Qala sasali fawzan hafidhahullahu ta'ala, wallahu jalla wa'ala fima qassanil umam. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kisah umat-umat terdahulu, akhbara anna al-qillata qad yakununa al-haq, mengabarkan bahwasanya jumlah yang sedikit itu kadang justru di atas al-haq. Ini tidak bisa menilai kebenaran itu dengan jumlah orang banyak yang ikut. Kadang jumlah yang sedikit justru di atas al-haq. Seperti dalam surat Al-Baqarah, juga dalam surat Al-Hud. Kama qala ta'ala, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Dalam surat Hud ayat 40. Iya. Juga dalam hadis, dalam kitab tauhid ada disebutkan dalam surah Ruqyah, wa bil hadis alladhi uridat bihi fihi al-umamu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang di situ disebutkan ditambahkan umat-umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'an nabiyya wa ma harahtu. Nabi melihat ada seorang nabi bersamanya pengikut hanya di bawah 10 orang, di bawah 10 orang. Karena rahat itu antara 3 sampai 9. Tidak sampai 10 pengikutnya. Wa nabiyya, juga ada nabi, wa ma rajul. Wa rajulani, satu atau dua orang yang ikut, cuman satu atau dua orang. Wa nabiyya, bahkan ada seorang nabi, wa laysa ma'ahu ahad. Tidak ada bersamanya satu orang pun. Ya, kemudian bukan berarti nabi tersebut tidak benar. Beliau di atas al-haq, membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata pengikutnya cuma sedikit. Satu, dua, dua sembilan, dua sepuluh. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya kadang al-qillah itu di atas al-haq. Kadang sedikit tetapi di atas kebenaran. Sekali lagi, kata beliau rahimahullahu taala, falaisatil ibratu bikathratil atba', alal madhhab aw alal qaul, wa innamal ibratu bikawni haqqan wa batilan, fa ma kana haqqan wa in kana 'alaiha qaulun nas wa lam yakun law lam yakun 'alaihi ahad ma dama anahu haqqun yutamassak bihi fa innahu najah. Ya, yang dinilai bukan banyaknya pengikut atas mazhab tertentu atau atas ucapan tertentu. Kalau pengikutnya banyak maka mazhabnya benar. Kalau yang mengikut yang melakukan banyak berarti pendapatnya benar, bukan itu. Tapi ibrah yang dinilai itu adalah bikauni haqqan aw batil, apakah hak sesuai dengan dalil atau batil bertentangan dengan dalil. Pemakan hakon, kalau dia hak didukung oleh dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Wa in kana ariqlun nas, walaupun yang mengamalkannya ikutnya cuma orang yang jumlah sedikit. Lebih sedikit yang ikut yang mengamalkan. Atau bahkan kata beliau lam yakun ariq, tidak ada satu pun yang mengikut. Madama annahu haqqul Islam, itu hak yang memang didukung oleh dalil, maka yatamassak bihi, dipegang. Seorang yang berpegang teguh dengannya, fa innahu najah, itulah jalan keselamatan. Walaupun tidak ada yang mengikutinya. Qala wal batilu la yu'ayyiduhu qasatun nas abadan. Hadza mizanun yajib an yattakhidahu al-muslimu daiman ma'ah, kata beliau inilah tolak ukur yang wajib seorang muslim untuk berpegang dengannya. Yang namanya hak itu yang didukung oleh dalil, yang namanya salah itu yang tidak sesuai dengan dalil. Banyak sedikit yang mengikut itu bukan apa namanya tolak ukur kebenaran. Namun sekali lagi sebutkan tadi di awal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum sunnatullah. Tapi akan ada orang-orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut prinsipnya jahiliyah. Iya. Yang mengukur kebenaran dengan banyaknya pengikut. Disebutkan sebagai contoh oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, sahib Al-Mughni Al-Muwaffaq, Ibnu Qudamah rahimahullah, kata beliau rahimahullahu taala, wa minal ajab, termasuk perkara yang mengherankan, anna ahlal bid'ah, bahwasanya ahlul bid'ah yastadilluna ala kaunihim ahlal haqqi, mereka berdalil untuk menyatakan diri mereka di atas kebenaran, itu yang pertama bikathratihim, karena banyaknya jumlah mereka. Tadi itu seperti Asy'ariyah, jumlah kami banyak 90% sekian, iya itu adalah kami, kata mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wa kasrati amwalihim, atau karena banyaknya harta mereka. Iya, merasa benar karena buktinya semakin berkembang terus. Iya, dunia mereka, banyak harta mereka, sehingga merasa di atas al-haq. Yang ketiga, wajahihim, jah, lihat tokoh-tokoh yang ada sekarang bersama kami. Iya, pejabat-pejabat bersadak bersama kami. Ini istidlal jahiliyah, istidlal al-ahwal bid'ah. Qala wa zuhurihim, juga iya, tampilnya mereka. Ini kami semakin dikenal oleh orang. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Sebaliknya, Bahasa yastadilluna ala muttadi sunnah, mereka berdalil untuk menunjukkan, menyatakan, memponis batilnya sunnah dengan biqillati ahliha. Ya kalian cuma sedikit pengikut kalian. Wa ghurbatihim, kalian asing yang dikenal oleh masyarakat. Sehingga berlomba-lomba tampil di YouTube buat video. Qala wa dha'fihim, kemudian juga kan orang lemah, miskin, fakir, tidak ada perkembangan atau yang semisalnya. Ini bukti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Dulu ada yang boleh seperti itu? Ada, nanti dikuat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Dalil benar salahnya seperti ini, dengan banyak pengikut, banyaknya harta, banyaknya tokoh yang punya kedudukan dan semisalnya. Nah, sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berpesan kepada kita semua. Kata beliau radhiyallahu anhu, la yakun ahadukum imma'ah. Iya, jangan seorang kalian itu menjadi seorang apa ya, mungkin pembebek. Iya, ngikut tanpa tahu apa dasar yang diikuti dia. Membebek, taklid. Yaqulu ana ma'an nas, prinsipnya pokoknya saya bersama orang banyak. Mau ke kanan, kiri ke kiri, membebek. Kata beliau radhiyallahu anhu, li waqtin ahadukum nafsahu ala an yu'mina walau kafarat nas. Kata beliau radhiyallahu anhu, hendaknya seorang kalian itu mengokohkan dirinya, memantapkan dirinya, mengokohkan diri menjadi seorang pribadi yang kokoh, yang kuat di atas akidah, di atas manhaj. Iya, punya prinsip, pokoknya saya beriman walaupun orang-orang semuanya kafir. Iya, bukan ikut manusia, ikut al-haq. Iya, ketika sudah yakin hak, pokoknya saya di atasnya walaupun orang-orang sesat. Demikian kata beliau radhiyallahu anhu. Naduru ma'sunnati haitsu dar, kata ulama kita. Kita pokoknya berputar beredar bersama sunnah, kemanapun sunnah beredar. Yang kita ikut adalah sunnah. Ya, bukan manusia. Di antara subhat yang ada, akhirnya ketika melihat banyak orang di atas kebatilan, di atas penyimpangan, muncul subhat-subhat. Di atas subhat yang ada adalah apa manfaat dakwah? Iya, dalam keadaan orang-orang mukhalifin banyak dan mereka tidak menerima dakwahmu, kamu di sekitar, di sekeliling, iya, kebanyakan umat di negerimu misalnya sufi, ikhwani dan seterusnya, maka tidak akan menerima dakwahmu. Jadi duduk untuk dirimu sendiri dan seterusnya. Subhat. Subhat ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Subhat ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Law furida anna 'alimna anna an-nas la yatrukuna al-munkar." semuanya di kampung dia peminum, pejudi misalnya. Datang orang, ya sudah, ngapain kamu larang mereka? Mereka semuanya sudah, itu kerjaannya, adat mereka. Jangan larang sudah. Kamu larang juga tidak akan diterima. Ini subhan. Iya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ta'ala, bukan begitu. Kalaupun, kata beliau, kalaupun kamu anggap, dianggap mereka tidak nerima nasihatmu, tidak akan meninggalkan kemungkaran mereka ketika dinasihati. Bahkan wali'tarifuna bil munkar, mereka tidak mengakui itu mungkar. Lam yakun dzalika mani'an min iblaqir risalah. Iya. Anggapan tersebut mereka tidak akan meninggalkan, mereka tidak akan nerima, iya, mereka tidak akan mengakui itu mungkar, itu bukan alasan untuk kita tidak menyampaikan dakwah. Itu bukan menghalang untuk kita tetap menyampaikan ingkar mungkar. Wabayan al-ilmi, untuk kita menjelaskan ilmu. Kenapa kata beliau? Bal dalika la yuskitu wujubal iblaq wala wujubal amri bil ma'ruf. Tetap. Walaupun mungkin sudah mendarah daging di atas Sufiyah, di atas Asy'ariyah, di atas Maturidiyah, ya sampai kemudian nanti juga gak akan didengar, nanti juga tidak bermanfaat. Ya, sudah biarin aja. Itu bukan prinsip yang benar. Tetap. Wa ma 'alaika illal balagh. Tetap kewajiban menyampaikan sunnah, kewajiban menyampaikan tauhid, akidah, sampaikan. Kewajiban ingkar mungkar tetap wajib. Kata beliau, subhat tadi itu, iya, tidak akan terima, tidak akan ninggalkan, tidak akan mengakui salah, itu bukan penghalang yang menyebabkan gugurnya kewajiban ingkar mungkar, kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Tetap wajib. Iya, karena kewajiban kita adalah menyampaikan. Masalah taufik, nerima atau tidaknya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah di man yasha. Ini sering. Kadang-kadang lihat di masyarakatnya semuanya, misalnya kubur jin. Saya nasihatnya juga enggak ada manfaatnya. Belum tentu. Tetap sampaikan. Adapun masalah nerima tidaknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu juga diingatkan, iya, ketiga tadi kita sebutkan banyak, sedikit itu bukan tolak ukur kebenaran. Iya, yang memiliki prinsip demikian itu adalah ahlul batil. Ingat ya, ini pembahasan sedang membahas prinsip ahlul batil. Yang sedang kita jelaskan adalah prinsip jahiliyah yang menilai kebenaran dengan banyaknya pengikut, yang menilai kesalahan dengan sedikitnya pengikut, menilai kebenaran dengan baik yang beramal, menilai kejelekan itu jelek karena sedikit yang mengamalkan itu. Ini sedang kita bantah mereka. Iya, ingat, ini yang sedang kita bantah. Sehingga ikhwan rahiman rahimakumullah, jangan kemudian menjadikan alasan seorang untuk tidak bersemangat dakwah, menjadi seorang yang lemah, seorang yang malas untuk dakwah. Kan memang sunnatullah sudah harus sunnah sedikit. Ini keliru. Yang sedang kita bahas apa? Kita bantah prinsip mereka. Perkataan kalian ahlus sunnah di atas kesesatan karena sedikitnya ikut, itu salah. Begitu kan? Bukan berarti kemudian ahlus sunnah tidak semangat untuk berdakwah. Sudahlah, sudah takdir seperti itu. Enggak. Tapi kita menyatakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazawazul warud al wadud fa inni mukathirun bikum al umam. Iya, Nabi kita yang menyatakan, berbangga-bangga nanti ingin beliau berbangga beri hari kiamat dengan banyak umat yang mengikuti beliau. Rasul menyatakan, apakah kalian senang menjadi sepertiga ahlu jannah? Kata mereka, tentu ya Rasulullah, aku berharap kalian itu adalah setengah penghuni ahlul jannah. Menunjukkan banyak pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata bahkan Allah memberikan lebih dari itu. 2/3 ahlul jannah adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan rahimani rahimakumullah, ingat, ini pembahasan sedang membantah ahlul batil. Jangan kemudian buat lemah ahlus sunnah, ya, lemah untuk berdakwah dengan alasan yang sudah sunnatullah sedikit. Iya. Ahlul batil terus bergerak. Sendiri bisa bergerak. Abu Dzar Al-Harawi contohnya. Abu Dzar Al-Harawi terkena fikrah Asyariyah ketika bertemu seorang Abilkini. Ketika terkena fikrah sesaat ini, dia berupaya bagaimana negerinya di Maghrib yang tadinya di atas sunnah dirubah menjadi Asyariyah. Bergerak dari Madinah, pulang gerak, dan jadilah Maghrib negeri Asyariyah. Demikian semangatnya. Balik dunia Ahlus Sunnah. Nama Allah Adam Bissawab. Fadal Fadal.